dengan mana yang benar. Fulan mubtadi. Itu panjang prosesnya. Tidak semudah yang dibayangkan. Barakallahu. Jadi paham insyaAllah. Paham? Ayah talabah. Ya, jangan bergampang-gampang ya. Loh kan, sudah berubah Ustaz. Apanya yang berubah? Ya, sebagian manhajnya telah berubah. Terus kenapa? Ya kan hizbi, belum tentu. Enggak semudah yang terbayangkan. Bisa kamu mengatakan dia dalam satu poin ini ada perubahan pada dirinya. Tapi untuk kamu katakan hizbi, belum bisa, itu vonis. Difahami insyaAllah ya? Difahami gak? Barakallahu fikum. Jadi jadilah pertengahan dalam bab ini. Supaya bisa pertengahan, ngaji di sini. Belajar yang bagus. Dan jangan tersibukkan dengan dunia ini. Ini ada bagiannya. Ini bagiannya para ulama dan para masyayikh. Antum belajar ilmu yang ada. Antum pahami kaidah-kaidah manhajiyahnya. Kaidah akidahnya dan segala macamnya. Dalam ilmunya. Dan bisa memahami kalamnya para ulama ketika menfonis orang lain dengan sebuah hizbiyah. Kenapa dikatakan hizbiyah? Anda bisa menelaah. Oh ya karena ini dan ini. Bukan kamu yang tampil hizbi. Itu sufuk. Dengan mana jahil? Dengan mana jahil? Bukan apa tadi. Barakallah. Gitu ya. Nah, kok melek semua? Sudah kangen ya? Hari insyaAllah. Nah, sekali bicara kayak gini supaya bisa memahami dengan benar. Tapi ini umum loh ya. Jangan ditarik sana kemari loh ya. Ini pembahasannya umum terkait dengan masalah ketentuan para ulama dalam menghizbikan seseorang. 4 poin tadi disebutkan sama Syekh Rabi bin Hadi dalam Majmu' Kutub Warasail wa Fatwa Syekh Rabi. Juz yang ke-14. Pembahasan masalah al-hizbiyah. Itu beliau bawakan kalam panjang. Kapan dikatakan sebagai hizbiyah? Ada 4 poin tadi. Al-mukhalafah, al-ta'asub, al-taqdil a'ma, al-wala' wal-bradiyq 'alaiha. Paham ya? Dan hizbiyah belum, apa enggak mesti sebuah kelompok. Hatta satu orang dikatakan sebagai hizbiyah. Dikarenakan pemahamannya barakatuhum. Dan lebih dikatakan hizbiyah ketika ada sebuah jamaah yang demikian keadaannya. بارك الله فيكم نكفيله هنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين